السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam majlis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang barokah dan menambah ilmu kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk zikir pagi petangnya Rasulullah, atau zikir pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala: Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dan berdoa, qul rabbi zidni ilma, ya Muhammad katakanlah, berdoalah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu, berarti ilmu sesuatu yang sangat penting dan berharga. Dan ilmu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Pemahaman dari ayat dan hadis yang kita baca tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa ditambah ilmu, berarti Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu. Karena doa harus dibarengi dengan usaha. Ketika Allah katakan Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu, mengandung makna di dalamnya, ya Muhammad berusahalah untuk mencari ilmu. Maka para jamaah yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanu akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dan majelis ini merupakan salah satu bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, sehingga kita mengikuti ajaran Nabi kita Habibina Khatamul Anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan buku Da'wat Dawa, pembahasan tentang penyakit dan obat-obatnya, dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang memberikan ancaman bagi pelaku dosa. Hadis-hadis ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam rangka meluruskan pemahaman orang-orang yang menganggap ringan dosa, sehingga mereka mengedepankan sifat ampunan dan rahmat Allah, lalu mereka tercebur dan tenggelam dalam perbuatan maksiat. Ibnu Qayyim membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, agar orang-orang yang tertipu tadi, yang tertipu dengan rahmat Allah, yang tertipu dengan ampunan Allah, sadar bahwa di sana banyak hadis-hadis yang Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, maha tegas dengan hukumnya. Jadi tidak pantas bagi seseorang hanya mengedepankan sifat ghafurur rahim, Allah pengampun, Allah penyayang, lalu dia tercebur dalam dosa. Ini termasuk tipuan-tipuan syaitan. Banyaknya hadis-hadis, bahkan nanti kita akan bawakan hadis-hadis, Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang wanita dikarenakan kucing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kuburan seseorang. Bahkan dalam hadis-hadis yang pernah kita baca di pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kuburan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkenaan tentang pemberian peringatan bahwa dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala timbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair syarran yarah, barang siapa yang mengamalkan kejelekan sebesar biji dzarrah, sekecil apapun, dia akan dibalas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil musnad anhu qal, di dalam hadis musnad dari sahabat anhu, yaitu sahabat yang disebutkan di sini adalah sahabat yang sebelumnya, masih sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, atau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, atau Abdullah bin Umar berkata, man ishtara thawban bi asharati dirahim fiha dirhamun haram lam yaqbalallahu lahu salatan ma dama alayhi thumma adqala isba'aihi fi udhunayhi thumma qala samata in lam akun sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Abdullah bin Umar, barang siapa yang memberi satu pakaian dengan seharga 10 dirham dan di antara 10 dirham itu ada 1 dirham barang yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama dia menggunakan pakaian yang haram tadi. Subhanallah. Pakaian yang diberi dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya haram, 9 dirhamnya halal. Apa kata Abdullah bin Umar? Allah tidak akan menerima sholatnya sampai dia meninggalkan barang yang haram. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha hikmah. Maka dia katakan, "Tsumma adkhala isba'ai fi udhunayhi." Dia masukkan telinganya, tangannya ke telinga. Lalu dia katakan, "Samata," kedua telinga ini akan tuli jika aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban. Allah enggak nerima kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang jelek walaupun sebesar gunung, Allah akan jadikan debu yang berterbangan. Tapi sesuatu yang baik walaupun sedikit, tapi dibangun di atas ketakwaan, dibangun sebuah kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi amalan yang mulia. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sedekah kita, bukan daging kurban yang kita potong sampai kepada Allah, tidak. Tapi yang sampai kepada Allah takwa kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu memberikan kepada semua fakir miskin kalau kita gak mau berinfak kepada fakir miskin. Allah maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin kalau kita gak mau menolongnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita, apakah kita mau mengeluarkan harta di jalan Allah ataukah kita tidak. Seandainya harta yang dikeluarkan di jalan Allah tadi bukan barang yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban, kata Rasulullah SAW, Allah itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bersumber dari kebaikan. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man taraka salata sakaran maratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alayha fasalabaha, wa man taraka salata sakaran arba'a marrat kana haqqan 'ala Allahi an yusqiyahu tinal khabar. Qila ma tinal khabar ya Rasulullah? Qala asaratul ahli jahannam. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Abdullah bin Amr bin As mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat satu kali dikarenakan mabuk, maka dia bagaikan orang yang memiliki dunia dan seisinya, lalu dunia dan seisinya tadi dia campakkan dan ditinggalkan. Subhanallah. Sangat sayang, dunia dan seisinya dia punya, lalu dia campakkan dan dihilangkan. Itu bagaikan orang yang meninggalkan sholat sekali gara-gara mabuk. Wa man taraka sholata sakaran arba'a marrat, barang siapa yang meninggalkan sholat dikarenakan mabuk empat kali, kana haqqan 'ala Allah, maka Allah berhak memberikan dia minum tinal khabal, minuman tinal khabal. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu tinal khabal? Apa itu minimal tinal khabal? Rasulullah mengatakan, asaratu ahli jahannam, tinal khabal adalah air yang keluar dari penghuni neraka. Nanahnya, darahnya, kotorannya, keringatnya, itu akan diminumkan bagi orang yang suka mabuk dan meninggalkan sholat. Jangan lalu mengatakan Allah kan pengampun lagi maha penyayang. Betul, Allah pengampun, Allah penyayang, tapi juga ada hadis yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah agar memberikan peringatan. Ingat, kita masih dalam bab orang-orang yang tertipu dengan sifat ampunan dan rahmat Allah sehingga dia tercebur dalam dosa. Mengapa sih orang bisa tercebur dalam dosa mengedepankan sifat rahmat Allah, sifat ampunan Allah? Karena dia kurang mendengar hadis-hadis tentang ancaman. Orang-orang yang mengedepankan tentang ampunan Allah harus diperbanyak mendengar tentang ancaman, agar imbang. Allah betul pengampun lagi penyayang, tapi Allah bijaksana, pasti Allah akan menegakkan hukumnya sesuai keadilan. Orang yang akan minum khamr lalu dia meninggalkan sholat, Allah akan minumkan dia dengan asaratu ahlin nar, air yang keluar dari penduduk neraka. Iyadzubillah. Kalau seandainya kita diminumkan nanah penduduk dunia, saya sudah jijik mau muntah. Bagaimana lagi kalau diminumkan nanahnya, darahnya, kotorannya penghuni neraka. Allah musta'an. Wa fihi aidan an marfu'an. Ada juga hadis yang marfu', man syariba khamar maratan lam tuqbal lahu salat 40 subahan. Fa in taba taballahu alaihi. وَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِئَةِ قَالَ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْقِبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang minum khamr, minuman keras yang memabukkan, sesuatu dikatakan khamr dikarenakan menghilangkan akal, menutup akal sehat, menyebabkan orang tidak sadar, itu khamr. Jadi hadis ini yang dikatakan minum khamr itu berarti apa saja yang dilakukan bisa menyebabkan mabuk masuk dalam hadis ini. Zaman sekarang mungkin gak diminum tapi disuntikkan, sama. Zaman sekarang mungkin gak diminum tapi dihisap seperti rokok, sama. Apa hukumannya? Barang siapa yang minum khamr maratan satu kali, lam tuqbal lahu salat 40 subahan, Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi, jika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Perhatikan di sini, kapan Allah menerima tobat? Kalau dia tobat. Kalau dia minum lalu dia enggak taubat, lalu dia berharap harapan taubat dari Allah? Enggak mungkin. Dikatakan di sini fa in taba, kalau dia taubat, maka Allah akan terima taubatnya. Sekarang ada orang minum, mabuk, bermaksiat, tidak pernah taubat tapi berharap Allah mengampuni dia. Dia maksiat kepada Allah, dia membangkang kepada Allah, dia menjauh dari Allah tapi dia berharap kebaikan dari Allah. Sementara dia sendiri enggak pernah meminta taubat kepada Allah. Taubat akan Allah berikan fa in taba. Jika dia taubat, maka Allah akan terima taubatnya. Fa in ada lam yuqbalullahu lahu sholat 40 shobahan. Kalau dia kembali lagi minum khamar, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Jika dia taubat, Allah akan terima taubatnya. Fala adri fi tsalits aw rabi'ah. Berkata periwayat, aku enggak tahu apakah Rasulullah mengatakan 3 kali diulang atau 4 kali berulang. Yang terakhir Rasulullah katakan fa in adza. Fa in ada. Jika dia mengulangi lagi dan minum, tobat. Besok minum lagi, tobat lagi. Allah tobat terima sama Allah. Besoknya minum lagi, tobat lagi 3 kali. Sampai diriwayat sini 3 atau 4 kali. Yang terakhir kata di sini fa in kana haqqan. Kalau dia mengulangi lagi haqqan 'ala Allah, maka Allah berhak memberikan dia minum radghatul khibal yaumul qiyamah. Allah berhak memberikan dia minum air penghuni neraka di hari kiamat nanti. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mabuk dan minum minuman keras. Itu ancaman di akhirat. Adapun ancaman di dunia, Rasulullah SAW memerintahkan agar dicambuk 40 kali cambukan. Walaupun dia sudah taubat, tetap 40 cambukan. Bahkan dalam kisah atau dalam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang minum khamar itu akan dicambuk 80 kali cambukan. Karena orang yang mabuk ini induk dari segala kejelekan. Orang yang hilang akal ini merupakan sumber dari segala sumber perbuatan jahat. Orang berani bunuh dikarenakan mabuk. Orang berani perkosa orang lain dikarenakan mabuk. Orang berani bunuh orang tuanya, iyadzubillah. Mukul orang tuanya, hilang akal, karena kan mabuk. Mabuk merupakan awal daripada semua kejelekan. Maka itu Islam sangat-sangat keras kepada orang yang minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Di dunia harus dia dicambuk 40 kali, sebagian mengatakan 80 kali cambukan. Dan tidak boleh diberikan rahmat, artinya cambukannya betul-betul cambukan yang membuat dia jera. Ini di dunia, bagaimana lagi dengan akhirat? Akhirat Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Maha keras. Dunia itu dibanding akhirat tidak bisa dibandingkan. Nanti kita akan bacakan hadisnya bahwa panasnya akhirat saja lebih panas daripada dunia 70 kali lipat. Dalam hadis musnad dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah SAW, "Man mata mutminan li khamr saqahallahu min nahri ghawdah. Kila ma nahr ghawdah? Qala nahru yajri min furujil mumisat yu'di ahlan nari rihu furujihinna." Dalam hadis ini katakan hada tafsir dari Suyuti, di dalam musnad juga dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal mati mutminal khamri, dalam keadaan kecanduan khamr, alkoholik atau semisalnya, saqallahu min nahri ghawthah, Allah akan minumkan dia dari sungai ghawthah. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu sungai ghawthah?" Qala, Rasulullah bersabda, "Sungai yang keluar dari kemaluan perempuan-perempuan pelacur di neraka. Yu'di ahlin nar, yang baunya itu menyakitkan penghuni neraka. Rihu furujihinna, itu bau dari kemaluan mereka. Iyadzubillah. Orang yang minum khamar di yaumul qiyamah di neraka akan diminumkan dari kotoran yang keluar dari kemaluan wanita-wanita penzina. Iyadzubillah. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah SAW, yu'radun nasi yaumul qiyamah 3 aradat. Manusia nanti di yaumul qiyamah akan dilakukan 3 kali aradat, bertemu dengan Allah. Wa amma aradatan fajidalu wal mu'adzir. Adapun 2 pertemuan yang pertama itu berupa jidal, maksudnya munaqasah, saling berdebat, wal ma'adzir, dan meminta uzur. Wa amma tsalitsah, adapun pertemuan yang ketiga, fa inda dalika tatiru suhuf fil aidi, ketika itulah kertas-kertas berterbangan di tangan. Fa akhidh bi yamini wa akhidh bi shimal, sebagian mengambil catatan dengan tangan kanannya dan sebagian lagi mengambil catatan dengan tangan kirinya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu hakim dari segala hakim, ahkamul hakimin, hakim yang terbaik. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dari dosa. Tapi keadilan Allah di yaumul qiyamah, Allah jadikan kitab, buku catatan amal kita. Jangan kita berpikir kalau tidak ada buku berarti Allah tidak tahu. Tidak, Allah tahu walaupun tidak ada buku. Allah jadikan nanti kitab, buku catatan kita didatangkan sebagai bukti. Allah datangkan nanti malaikat sebagai saksi. Allah jadikan nanti tangan kita, kaki kita, mulut kita berbicara dan bersaksi tentang amalan kita. Bahkan Allah jadikan nanti bumi yang kita injak akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Untuk apa Allah datangkan bukti-bukti ini? Untuk apa Allah datangkan saksi-saksi ini? Sementara apabila tanpa bukti, tanpa saksi, Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Jawabannya, untuk menegakkan keadilan. Seandainya Allah hukum kita tanpa bukti dan tanpa saksi, kita pasti ngeyel, bantah, enggak ya Allah, tidak ya Allah. Ini bukunya. Tidak ya Allah, tangan ternyata bicara. Enggak ada yang bisa jawab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Allah tidak akan menghukum kita kecuali Allah datangkan bukti-bukti dan saksi. Sementara tanpa bukti dan tanpa saksi, Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Sementara Allah tidak butuh sebenarnya pada hakikatnya kepada catatan-catatan. Allah tidak butuh pada hakikatnya kepada timbangan. Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan, agar kita yang diadili tidak merasa terzolimi. Ada bukti, ada saksi, ada catatan. Inilah pengadilan yang paling adil, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW, iyyakum wal muhaqqiratid dhunub fa innahunna yajtami'anna 'ala ar-rajul hatta yuhlikannahu. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan kamathali qaumin nazalu ardul falah wa hadara sani'ul qaum wa ja'ala ar-rajul yantaliqu yaji'u bi'aud wa ar-rajulu yaji'u bi'aud hatta jama'u sawadan fa ajjazu fa ajju nara fa'anbaju ma qadafu fiha. Dalam hadis riwayatkan dalam musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini riwayat Imam Ahmad, musnad Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, iyyakum wal muhaqqiratud dunub, hati-hati kalian dari dosa yang dianggap ringan, dosa yang dianggap kecil, hati-hati, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahunna yastami'anna 'ala ar-rajul hatta yuhlikanna. Karena dosa-dosa yang kecil tadi jika dikumpulkan dan berkumpul pada satu orang, maka dia akan menghancurkannya. Kecil, kecil, lama-lama menjadi banyak. Sedikit, sedikit, lama-lama jadi bukit. Dosa yang kecil dibiarkan, dosa yang kecil dianggap ringan, nanti lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan dan mengacuhkan dosa kecil, maka mengantar kepada mudah melakukan dosa besar. Maka Rasulullah kata, iyyakum wal muhaqqiratud dzunub. Hati-hati kalian dari dosa yang dianggap ringan. Orang yang dirinya terkadang melakukan dosa dan dia bimbang. Ini awal dari kebaikan. Ketika melakukan dosa atau sebuah kesalahan, dia risau. Ini sebuah kebaikan kalau kerisauan tadi menyebabkan dia meninggalkan dosa. Tapi ketika kerisauan tadi datang, dia acuhkan, dia biarkan, dia kubur, gak apa-apa. Maka hatinya akan mati dan tidak akan pernah lagi merasa bahwa dosa itu membimbangkan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, istafti qalbak, tanya pada dirimu, kalau hati manusia yang masih baik, setiap dia melakukan dosa pasti bimbang, terhantui, resah. Tapi kalau sudah dia biasa melakukan dosa, walaupun yang kecil, dia kubur kebimbangan tadi, dia acuhkan kebimbangan tadi, itu akan menyebabkan hatinya mati. Ketika melakukan dosa, sudah tidak lagi merasa resah. Sudah tidak lagi merasa bersalah. Biasa. Iyakum wal muhaqiratud dunub. Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dari meremehkan dosa. Lalu Rasulullah mengumpamakan. Kata Rasulullah SAW, bagaikan seorang yang turun atau singgah di negeri, di tanah yang luas. Fahadhara sani'ul qawm. Maka datanglah sani'ul qawm. Ya. Sani'ul qawm di sini Allahu a'lam, orang yang biasa membuat makanan di kaum itu. Maka kaum tadi, setiap mereka datang dengan kayu-kayu yang kecil. Satu orang datang kayu yang kecil. Sampai terkumpullah kayu-kayu yang kecil tadi menjadi banyak. Begitu kayu kecil tadi menjadi banyak, ternyata kayu kecil tadi yang banyak bisa membuatkan untuk mereka makanan yang lezat. Seperti itulah dosa. Kecil, kecil, kecil, lama-lama menjadi banyak. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadribul jasar 'alal jahannam." Nanti di yaumul kiamah akan dibentangkan jasar, yaitu jembatan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Lalu kata Rasulullah SAW, akulah orang yang pertama kali melalui jembatan itu. Setiap Rasul di hari itu berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah berikan aku keselamatan, berikan aku keselamatan. Wa ala hafitai kalalib, dan di bawahnya dan di samping-sampingnya ada kalalib, kait-kait, mithlu syawqil sa'dan, bagaikan duri pohon sa'dan, yang dia menarik-narik manusia dengan amalannya. Faminhum man muthiqo bi'amali, di antara mereka ada yang tercebur dikarenakan amalan mereka, di antara mereka ada yang tercincang-cincang sampai Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah selesai menghukumi di antara hamba-hambanya, arada an yukhriju minan nar, lalu mereka ingin keluar dari neraka. Man arada an yarham mimman kana yashhadu an la ilallah, dari orang-orang yang Allah ingin rahmati yang telah mengucapkan la ilaha illallah, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Faya'rifunahum bi'alamati atharus sujud, malaikat mengenal mereka, orang-orang yang diperintahkan keluar dari neraka, dengan bekas sujud di wajah-wajah mereka. Allah mengharamkan neraka, api neraka, untuk membakar bekas-bekas sujud Bani Adam. Wa yukhrijunahum qad imtahashu, maka mereka dikeluarkan dari neraka sementara mereka telah gosong. Fayasubbu alaihim mimma, lalu mereka disiramkan air. Yuqalu lahum mal hayat, yang dikatakan adalah air kehidupan. Fayumbituna nabatal habbah fil jamil sail, kemudian mereka akan kembali tumbuh bagaikan tumbuhnya pepohonan. Hadis ini menunjukkan bahwa di yaumul kiamah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tetap akan dimasukkan neraka sesuai dengan amalannya. Walaupun nanti di yaumul kiamah di akhirnya Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengenal mereka dengan bekas-bekas sujudnya. Jadi kalau orang yang gak pernah sujud, kira-kira bagaimana, Pak? Hah? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, bahwa bekas-bekas tempat sujud ini yaumul kiamah akan bercahaya. Maka semakin banyak orang sujud kepada Allah, dia akan semakin dekat dengan Rasulullah SAW di yaumul kiamah. Dan malaikat ketika mengeluarkan orang-orang penghuni neraka dari neraka untuk masukkan ke surga, yang menjadi alamat dan tanda bahwa dia adalah penghuni surga setelah dimasukkan ke neraka, bekas sujudnya. Ketika dikeluarkan, sebagian tubuhnya hangus. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar disiram dengan maul hayat, air kehidupan. Faisab kemudian disiram dengan air kehidupan, lalu mereka bersih lagi dimasukkan ke dalam surga. Walaupun sebagian kisah dikatakan ketika penghuni neraka masuk ke dalam surga, mereka belum terlalu bersih. Masih kelihatan bekas-bekas dari hangusnya neraka. Sementara mereka melihat penghuni surga semuanya bersih-bersih, indah-indah. Sehingga mereka merasa ada sesuatu yang beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersihkan mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dalil bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia ikhlas dari hatinya dan dia mengerjakan amalan-amalan soleh, Allah tidak akan mengekalkan dia ke dalam neraka. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi ucapan la ilaha illallah, sebagaimana kita bahas pertemuan lalu, harus dibarengi dengan amal. Ini harus. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, berarti dia harus beribadah kepada Allah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau beribadah kepada Allah, maka ucapannya tidak menampakkan perbuatan. Ini bukan dari sifat seorang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Masih sahabat Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna awalan nasi yuqda fi yaumul qiyamah thalathah. Ada tiga golongan manusia di yaumul qiyamah yang akan pertama kali diadili. Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Fa'ata bihi fa'arrafa ni'matullah wa'arrafah. Lalu dia didatangkan dan dia diingatkan tentang nikmat Allah, lalu dia mengakui nikmat Allah. Faqala, ditanya pada orang tadi yang mati syahid, ma amilta fiha, nikmat-nikmat Allah ini untuk apa engkau gunakan? Dia katakan, qataltu fika hatta qutiltu. Aku gunakan nikmat-nikmat ini untuk berperang di jalanmu sampai aku mati. Maka dikatakan pada orang ini, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liqalu huwa jari faqad qila. Engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang hanya sekedar agar engkau dikatakan berani dan engkau telah mendapatkan pujian. Tsuma amara bihi, kemudian diperintahkan, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret wajahnya dan dicampakkan ke neraka. Yang kedua, rajulun ta'allama ilmu 'allamah wa qara al-Qur'an wa atabih wa 'arafa ni'amahu fa'arafaha. Yang kedua, orang yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari dan membaca Qur'an, lalu didatangkan orang ini, diceritakan dan ditanya kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah dan dia mengakui nikmat-nikmat Allah, lalu ditanya padanya, untuk apa engkau gunakan nikmat Allah ini? Dia katakan, nikmat Allah ini kugunakan untuk aku belajar agama dan aku mengajarkannya. Aku membaca Quran karenamu ya Allah. Maka dijawab pada dia, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar engkau agar engkau dikatakan pintar, faqad qil, dan engkau telah dapatkan pujian itu. Dan engkau membaca Quran agar engkau dikatakan mahir dalam baca Quran, dan engkau telah mendapatkan pujian itu. kemudian diperintahkan dan diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Wa fil lafdin haulai awal khuliqa khalaqallahu tasa'ara bihimun nar yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, tiga golongan inilah mereka orang yang akan dihidupkan api neraka untuk mereka, dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama tadi siapa? Orang yang berperang di jalan Allah. Ketika diingatkan dia tentang nikmat-nikmat Allah, dia katakan, ya Allah, semua nikmat-Mu ini kugunakan untuk berperang di jalan-Mu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Tapi engkau berperang supaya dikatakan berani, dan engkau telah dapat predikat itu. Dicampakkan ke neraka, diseret wajahnya. Orang yang kedua didatangkan dikarenakan dia pintar dan mengajarkan orang lain. Ditanya kepada dia, nikmat-nikmat Allah telah engkau gunakan untuk apa? Dia katakan, kugunakan untuk belajar dan mengajarkan agamamu, ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Tapi engkau mengajar orang dan belajar supaya engkau dikatakan pintar dan alim, ulama. Faqad qil, engkau telah dapat sanjungan ini, dicampakkan ke neraka. Datangkan orang ketiga yang mahir pintar baca Quran. Diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah, dia ditanya kepada dia, engkau gunakan untuk apa nikmat Allah ini? Dia katakan, nikmat Allah ini kugunakan untuk membaca Quran-Mu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau baca Quran agar dikatakan engkau pandai dan mahir baca Quran. Begitu juga nanti di yaumul qiyamah akan didatangkan orang-orang, Allahu alam, yang banyak sedekah. Ketika dia banyak sedekah, Allah berkata kepada dia, nikmat-nikmat Allah diingatkan kepada dia, lalu ditanya, apa yang engkau amalkan tentang nikmat-nikmat Allah ini? Dia katakan, nikmat ini kugunakan untuk sedekah di jalan-Mu, ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau sedekah supaya dipuji orang, engkau sholat supaya disanjung orang, engkau beramal supaya dihormati orang. Lalu dicampakkan, diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Para jamaah, apa yang menjadi pelajaran? Orang beramal saja itu amalnya belum tentu Allah terima kalau dia tidak ikhlas kepada Allah. Kalau dia ingin pujian, kalau dia ingin sanjungan, kalau dia ingin kedudukan, Allah tidak butuh amalannya. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak pernah beramal? Orang beramal saja masih terus berharap mudah-mudahan amal kita diterima, dan masih ada kemungkinan amal itu ditolak kalau amalnya tidak ikhlas. Pantaskah orang yang tidak pernah beramal merasa aman? Ini yang ingin disampaikan Ibnu Qayyim. Kalau orang yang beramal saja terkadang tidak aman amalnya, bisa diterima, bisa ditolak, bagaimana lagi orang yang gak pernah sama sekali baca Quran, gak pernah sama sekali sujud kepada Allah, gak pernah taat kepada Allah, tidak pernah menangis dan berdoa kepada Allah, apakah pantas dia merasa aman? Jawabannya tentu lebih tidak pantas. Tentu lebih tidak pantas. Maka orang yang merasa aman dari azab Allah dan dia tetap di atas maksiat dan meninggalkan amal soleh, ini keamanan yang ditiupkan oleh syaitan sehingga dia lalai dari amal soleh. Berkata Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala, berkata Ibnu Qayyim, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kama anna khairun nas al-anbiya, fasharun nas man tashabbaha bihim yuhamu anau minhum wa laysa minhum, fa khairun nas ba'dahum al-ulama wa syuhada wa saddiqun wa siddiqun wal mukhlishun, wa syarrun nas man tashabbaha bihim yuhamu annahum minhum wa laysa minhum. Berkata Ibnu Taimiyah, sebaik-baiknya manusia adalah para nabi, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang mengaku-ngaku nabi dan dia menyangka bahwa dirinya nabi padahal dia bukan nabi. Sebaik-baiknya manusia setelah nabi adalah para ulama, para syuhada, dan orang-orang siddiqun, mukhlisun, orang-orang soleh. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang berlagak soleh, berlagak ulama agar dianggap ulama dan soleh padahal mereka bukan ulama dan orang soleh. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man kanat 'indahu li akhihi madlamah fi malin aw 'aradin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khad falaysa 'indahu dinar wala dirham. Fa in kanat lahu hasanat ukhida min hasanat akhadha ukhida min hasanatihi fa'utiyahu hada wa illa akhadha min sayiat wa hada faturihat 'alayhi thumma turiha fin nar." Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki kezaliman dengan saudaranya, baik berupa harta atau harga diri, ya, kezaliman berupa harta, harta orang atau harga diri, menjatuhkan kehormatan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, menyebarkan dusta atau menggibah orang, kata Rasulullah SAW, falyastahilluha, hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf, qabla an yu'khad, sebelum dihisab di yaumul qiyamah, walaysa indahu dinar wala dirham, yang ketika itu, ketika hari itu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi perak, tidak ada lagi emas. Barang siapa yang memiliki kebaikan, maka kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya sudah habis, maka kejelekan orang yang dizalimi tadi akan dia ambil dan dia akan memikul dosa kejelekan orang tadi. Iyadzubillah. Faturihat alaih. Maka kejelekan tadi, amal jelek orang tadi akan diberikan padanya. Thumma turiha bin nar. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab' ardin." Hadis riwayat Bukhari. Ini masih dalam hadis-hadis orang yang melakukan dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal. Sejengkal, Pak. Enggak banyak. Kira-kira tanah sejengkal ini bisa buat apa sih? Sejengkal aja. Mau bikin rumahnya susah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, tanah orang lain sejengkal, tanpa hak, maka dia akan dibenamkan di yaumul qiyamah ke dalam tanah sejauh 7 lapis bumi. Iyadzubillah. Sejengkal tanah, tapi hukumannya dimasuk dalam riwayat yang lain, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Artinya, yang menjadi pelajaran dari Ibnu Qayyim bahwa jangan meremehkan dosa. Jangan tertipu dengan tiupan setan. Allah kan pengampun, Allah kan penyayang, Allah nanti juga diampunin sama Allah. Udah lakukan saja dosa, itu tiupan setan. Banyak apa faedahnya hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita? Faedahnya bahwa kita harus berharap ampunan Allah, tapi juga harus takut dengan azab Allah. Seimbang. Jangan hanya berat kepada berharap kepada ampunan Allah, tapi tidak menghindari diri dari dosa-dosa. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, kurang lebih mohon maaf, kita akan lanjutkan nanti setelah ba'da Isya sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimah taala tentang hadis-hadis peringatan yang memberikan peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, masih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, api kalian yang hidup di dunia ini, yang dihidupkan oleh Bani Adam di dunia ini, adalah bagian dari 1/70 api neraka Jahannam. Maka para sahabat berkata, wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah api dunia ini cukup menghanguskan. Maka Rasul mengatakan, fa inna qad fudilat 'alaiha bi tis'ati wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harruha. Api neraka itu dilipat gandakan sebanyak 69 kali lipat daripada api dunia. Artinya api panasnya di dunia kita ini hanya 1/70 dari api panasnya di neraka. Subhanallah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau api dunia ini saja sudah bisa menghanguskan kami. Rasulullah mengatakan, api neraka dilipat gandakan sebanyak 69 kali lipat. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullaman najidat duluduhum badalnahum duludan ghayraha yadhukul adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hangus kulit-kulit mereka, hangus dikarenakan dibakar di neraka, matang, gosong, badalnahum duludan ghayraha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan azab. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyaddu harran, kata Allah Subhanahu wa taala, naru jahannam asyaddu harran. Neraka jahannam itu lebih panas. Allah Subhanahu wa taala pemaaf, maha pengampun, maha penyayang, tapi Allah Subhanahu wa taala Dia maha bijaksana dengan hukumnya. Apa faedahnya Allah menceritakan kepada kita tentang panasnya neraka, tentang hukuman penghuni neraka, tentang penduduk neraka, minuman penduduk neraka, makanan penduduk neraka? Apa faedahnya? Faedahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kenikmatan surga, kebaikan surga, kehidupan kekal di surga, tujuannya agar kita termotivasi untuk beramal menuju surga. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Sekali lagi, jangan sampai menjadi orang tertipu yang tidak beramal malah bermaksiat tapi berharap masuk surga dengan berdalih dan berdalil Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah pengampun, Allah penyayang, betul, tapi bukan orang yang maksiat kepada Allah. Allah mengampuni dosa, betul, tapi bukan kepada orang yang gak pernah minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Bahkan telah membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa dia bunuh, tapi kalau dia bertobat jujur kepada Allah, Allah tawab, Allah maha penerima taubat. Tapi kalau orang gak pernah nyesal dengan dosanya, bahkan merasa nyaman dan asik dengan dosanya, lalu dia berharap Allah mengampuni dosanya sementara dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah, yang seperti ini namanya tertipu. Ini yang menjadi pembahasan kita. Banyak manusia tertipu sehingga mereka terlena dengan dosa. Allah mengatakan, atau Rasulullah bersabda, bahwa api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Bahkan api dunia ini 1/70. Subhanallah. Api dunia yang kita gunakan sepanas-panasnya itu hanya 1/70 dari api neraka. Dan api neraka lebih panas, bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis, saking panasnya api neraka itu, apinya tidak lagi berwarna merah tapi hitam legam dan panas. Dan dalam sebuah ayat dikatakan mu'sadah, apinya sudah hitam legam panas, mu'sadah, ditutup. Biar apa tertutup? Biar panasnya enggak keluar. Kalau api yang panas, lalip panasnya itu masih keluar, maka panasnya akan berkurang dengan keluarnya api tadi. Tapi kalau api tadi sudah panas dan ditutup supaya panasnya tidak keluar, dimasukkan bara ke dalamnya, maka akan tambah panas. Semakin masuk manusia, semakin masuk jin, bukan semakin redam itu api, tapi semakin besar. Karena bahan bakarnya dari manusia dan jin. Api jika disiram bahan bakar, dia akan semakin besar dan semakin panas. Maka begitulah sifat neraka, jika dimasukkan manusia dan jin, dia akan tambah besar dan tambah panas. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah." Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari batu manusia. Batu dan manusia. Ya tubillah. Dalam sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah mewasiatkan kepadaku. Kata Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, "La tusyrik billahi syai'an." Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Dan jangan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu walaupun mereka memerintahkan engkau untuk mengeluarkan harta dan keluargamu. Dan jangan engkau meninggalkan sholat wajib sengaja. Sesungguhnya, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib sengaja, maka Allah telah berlepas diri darinya. Barang siapa, janganlah engkau meminum khamar. Sesungguhnya khamar, minuman keras yang memabukkan, itu adalah ra'as kullu fahishah, induk dari segala kejelekan. Wa iyyaka wal ma'asi au ma'siyah, hati-hati engkau dari maksiat. Fa innal ma'siyah tahillu sakhatullah, sesungguhnya perbuatan maksiat menyebabkan halalnya murka Allah. Hadis ini menunjukkan beberapa perkara yang tidak boleh kita kerjakan, bahkan perkara yang terlarang. Pertama, syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka Allah telah berlepas diri pada dia. Yang keempat, jangan minum khamar, karena minum khamar merupakan induk dari segala kejahatan. Hati-hati dari maksiat, karena maksiat itu menyebabkan halalnya murka Allah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat sekarang, betapa banyaknya manusia merasa tenang dan merasa santai ketika meninggalkan sholat. Subhanallah. Padahal sholat merupakan rukun Islam. Sholat merupakan tiang agama. Setelah mengucapkan la ilaha illallah itu sholat. Bahkan orang menganggap meninggalkan sholat itu dosa yang biasa. Padahal itu dosa yang besar dan sangat besar. Ketika penduduk surga melihat kepada penduduk neraka, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Dalam Al-Quran disebutkan, wahai penduduk neraka, malakum masalakakum fis saqar. Wahai penduduk neraka, kenapa engkau masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dijawab oleh penduduk neraka, kami masuk neraka gara-gara kami enggak sholat. Subhanallah. Tapi sekarang orang yang enggak sholat berharap dapat pahala dari Allah, dapat ampunan dari Allah, bahkan mengatakan Allah pengampun lagi maha penyayang. Allah pengampun lagi maha penyayang, tapi bukan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang mengingkari Allah, orang yang berpaling dari Allah. Tidak. Orang yang mengingkar kepada Allah, orang yang berpaling dari Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah punya sifat yang lain, Allah punya sikap yang lain kepada mereka, yaitu Allah syadidul iqab, Allah keras hukumannya. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, hadis-hadis seperti bab-bab ini banyak kalau kita mau sebutkan. Maka tidak pantas bagi orang yang liman nasah nafsahu, bagi orang yang ingin menasihati dirinya, dia tidak baca, tidak peduli dengan hadis-hadis seperti ini, sehingga dia terus-menerus dalam maksiat. Wa yata'allaq bihusnir raja wal husnudzon, tapi dia selalu bergantung dengan harapan dan baik sangka kepada Allah. Artinya harapan Allah mengampuni dia, tapi dia enggak pernah beramal saleh. Ini harapan yang salah. Wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil, berkata Abul Wafa, hati-hati kamu, wala taktar bih, jangan engkau tertipu. Fa inna qata'iyat fi thuluth darahim, sesungguhnya diputusnya tangan itu gara-gara mencuri 3 dirham. Wa jalbul had, dan dicambuknya seseorang dikarenakan minum walaupun setetes khamar. Dan dimasukkan perempuan ke dalam neraka dikarenakan kucing yang dia penjara. Wastagharatus syamlah naran alaman ghallaha wa qad qatala syahidan, dan api neraka akan diberikan bagi orang yang mencuri harta rampasan perang walaupun dia mati syahid. Perkataan terakhir ini ingin memberikan kabar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tegas. Curi 3 dirham saja Allah perintahkan untuk diputuskan tangan di dunia. Tangan dipotong seperti ini. Berapa yang dicuri? 3 dirham. Mungkin sekarang enggak lebih dari 2 juta setengah atau 3 juta. Allah memerintahkan orang dicambuk 40 cambukan walaupun dia hanya minum sesendok khamr. Allah Maha tegas. Allah memerintahkan agar laki-laki atau perempuan yang telah menikah dirajam, dikubur sedadanya, dilempari dengan batu yang kecil sampai dia mati. Bukankah Allah tegas? Itu hukum dunia. Bagaimana dengan akhirat? Kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'khudhu minhu ra'fatan, tegakkan hukum Allah, jangan kalian kasihan, kata Allah. Allah tegas dengan hukumnya. Lalu orang yang tertipu dengan melakukan maksiat dan terlena dengan maksiat dan mengatakan Allah akan mengampuninya, ini adalah tiupan-tiupan syaitan sehingga dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang Ibnu Qayyim akan membahas orang-orang yang di atas maksiat tapi Allah berikan kenikmatan dunia. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allahu musta'an. Ada pertanyaan sebelumnya, tafadhol, dipersilahkan. Silahkan akhi. Iya, pertanyaannya alkohol. Bagaimana dengan alkohol kalau digunakan minyak wangi? Allah alam ya. Pertama pertanyaan saya bertanya kembali, apakah alkohol yang dicampurkan di minyak wangi itu sama seperti alkohol buat minuman? Kalau memang ternyata zatnya berbeda, cuma namanya sama, ini alkohol, tentu berbeda. Tapi kalau ternyata memang zatnya sama, alkohol yang diminuman dengan alkohol yang di minyak wangi zatnya sama untuk melarutkan minyak wangi, ini terjadi ikhtilaf ulama hukum menggunakan alkohol seperti ini ya. Tapi kalau sebagian mengatakan kalau alkoholnya terlalu sedikit sehingga ketika disemprotkan dia akan menguap dan hilang, maka sebagian mengatakan boleh. Lalu pertanyaan kedua tentang obat luka. Luka yang diberikan ada alkoholnya, bolehkah? Allah alam, ini butuh kebutuhan hajah, dibutuhkan untuk membersihkan penyakit. Maka Allah alam tidak mengapa. Ya. Bahkan ada sebuah pertanyaan ditanyakan oleh para ulama, bagaimana jika alkohol tadi tercampur dengan obat? Karena sebagian obat batuk umpamanya ada tercampur alkohol. Maka dilihat persentase alkoholnya. Jika persentase sangat kecil dan dalam proses pembuatan obat tadi akan menguap alkohol yang kecil tadi, maka sebagian ulama tetap mengatakan boleh. Apabila diyakini bahwa ketika proses pembuatan obat tadi akan menguap karena persentase yang sangat kecil. Allah musta'an. Ya. Silakan, Pak. ...99 nyawa, bahkan dia genapkan menjadi 100. Bertobat. Allah. Sahih. Ada orang membunuh 99 nyawa atau 100 nyawa, lalu dia bertobat. Bertobat, apakah dia masih disiksa? Allahu alam, yang namanya tobat, jika Allah menerima tobatnya, maka dia tidak akan disiksa. Cuman masalahnya, apakah kita tahu pasti tobat kita diterima atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau Allah terima tobat kita, kalau pasti Allah terima tobat kita, yang namanya orang bertobat, Allah akan jadikan dia bagaikan orang yang suci. Allah musta'an. Insya Allah maka orang-orang yang bertobat tidak akan diazab dengan dosanya. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Karena sudah hampir jam 8:15, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.